فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, طيب, kita sudah masuk dalam bab yang baru dalam dakwah dawa tentang dararud dunub, bahaya-bahaya dosa terhadap hati, sama seperti bahaya racun pada tubuh, tubuh kasar kita. Terakhir kemarin dinukil oleh beliau dari Ali bin Ibnu Al-Ja'ad qala anba'ana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sami'tu Abu Al-Bakhtari yaqulu akhbarani man sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yahlika an-nasu hatta yu'dhiru min anfusihim, tidak akan binasa manusia itu sampai mereka i'zar dari diri mereka sendiri. Yani maksudnya i'zar di situ hatta taksura dzunubuhum, sampai mereka sendiri yang munculkan melakukan dosa. Tapi hadisnya lemah. Ini dinam sahih dari Abu Al-Bakhtari. Tidak disebut di sini sahabat, tapi jelas bahwa dia mengatakan man sami'an nabi, yang berarti ada dari sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya beliau juga menukilkan dari hadis Ummu Salamah, tapi yang lemah. Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Kalau sudah merata tampak kemaksiatan di umatku, maka Allah meratakan azab dari sisinya secara umum. Ini sama seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan, dan takutlah kamu fitnah, ujian, bala, petaka, azab. Tusibannakum, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu saja. Artinya fitnah yang terjadi menimpa tidak hanya orang zalim. Adab itu tidak hanya menimpa orang zalim. Apalagi disebutkan di dalam hadis Ummuna Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, ketika Rasulullah menyebutkan tentang tembok, pintu Ya'juj dan Ma'juj sudah berlubang di zaman beliau. Nah, sebesar ini. Nah, dan itu mereka Ya'juj bawa Ma'juj terus sampai sekarang. Dalam sebagian riwayat disebutkan setiap kali terdengar adzan, lubang itu menutup kembali. Wallahu a'lam benarnya. Ya. Namun yang jelas, sampai nanti pada suatu ketika dinding itu akan runtuh. Subhanallah, secanggih-canggihnya satelit mereka bisa menemukan bunkernya Saddam, ternyata tidak bisa menemukan pintu Ya'juj wa Ma'juj. Tidak bisa menemukan pintu Ya'juj wa Ma'juj. Yang dibuat setinggi bukit mengapit mereka, kemudian dituangkan kepadanya cairan-cairan barang tambang, besi, tembaga, timah, semua sudah cair, kemudian dituangkan ke sehingga sama rata menutup bukit tersebut. Canggihnya ternyata satelit mereka tidak menemukan. Bahkan secanggih-canggihnya satelit mereka, mereka tidak menemukan Dajjal yang ada di Teluk Arab. Kalau kemungkinan itu besar di arah timur. Di satu pulau yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal disebutkan. Dalam keadaan dia terbelenggu, orang yang besar sekali. Kalau kita kata raksasa. Nah, dengan belenggu yang membelit lehernya. Ya, seluruh dari kaki sampai seluruh tubuhnya. Dia bertanya tentang beberapa tempat. Danau Tabaria, Kurma Baisan, kemudian nah, tentang Nabi yang diutus. Dijawab oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari Nasrani. Ketika itu, Tamim Ad-Dari Nasrani. Nah. Mereka tidak menemukannya. Bahkan di tanah Persia sendiri, itu ditanam satu jasad Nabi yang mulia yang ditemukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia juga mereka temukan. Dan Allah tutup ya, alhamdulillah. 12 atau 11 lubang digali di siang hari. Kemudian di salah satu lubang itu ditanamlah jasad Nabi Daniel. Tidak ditemukan. Alhamdulillah. Baik, nah ini. Nah, Yajud wa Majud tadi ya. Itu dalam hadis Bunda Bapak Zainab bintu Jahsy menyebutkan tentang Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka orang-orang Arab itu karena kejahatan yang sudah semakin dekat, kejelekan yang semakin dekat. Ditanyakan oleh Bunda Zainab bintu Jahsy menyatakan, ya Rasulullah bagaimana sementara di kalangan kita ada orang soleh. Itu terjadi ketika kejahatan, kekejian sudah tersebar merata. Nah, diratakan. Sama seperti itu dari ibunda kita juga, Aisyah radhiyallahu anha, Habibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, zaujuhu sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Beliau menyatakan seperti itu juga ketika Rasulullah menerangkan tentang ada satu pasukan nanti dekat dengan Baida atau Baida, daerah tanah suci di daerah Mekah. Kemudian mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Semua yang ada di tempat tersebut, bahkan orang-orang yang tidak ikut berperang, orang-orang yang tinggal di pasar di tempat itu, semua juga dikatakan. Bagaimana ya Rasulullah, kenapa orang-orang yang tidak ikut juga terkena? Dan nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Wallahu a'lam. Ini intinya seperti dalam ayat tadi. Wattaqu fitnatan la tusibannakum la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Ini fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kalau sudah merata, itu juga menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Paling dekat kita ya, tsunami kemarin lewat. Ya. Anak bayi, ikhwan salafiyin. Nah, gempa di Jogja juga. Nah, itu sudah menjadi gambaran. Nah, banyak di antara mereka juga yang memang tidak berusaha, tapi Allah meratakan. Nah, ada hikmah di sisi Allah. Qala rahimahullah, kemudian beliau nukilkan juga, ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun, apa tidak ada orang saleh ketika itu di kalangan mereka? Bala, kata Rasulullah, ada. Qultu kaifa yusna'u bi ulaik, bagaimana diperlakukan mereka? Yusibuhum ma asaban nas thumma yasirun ila maghfirati minallahi wa ridwan. Mereka terkena apa yang menimpa orang banyak, terikut main seperti di mana dalam ayat tadi. Ini artinya kalaupun misalnya ini lemah dari segi sanad, ya, kalau menurut penafsiran sebagian ulama ayat itu seperti itu. Nah, kemudian mereka kembali kepada rahmat ampunan Allah dan keridhaannya. Qala wa fi marasil al-Hasan. Marasil al-Hasan yang harus diingat, marasil yang paling lemah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu hadhihi al-ummatu tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'ah. Umat ini akan senantiasa berada di bawah tangan Allah dalam hijabnya, lindungannya, selama mereka, para qurra'nya, ahli ilmunya, ahli-ahli Quran, itu tidak yumali umara'ah, tidak bergabung, bermajlis, tidak dekat-dekat dengan para penguasa. Kita sudah lihat kejadian, ya. Hati itu sangat-sangat lemah. Nah, makanya ya, kalau kita lihat perjalanan salaf, para salaf kita itu lari dari yang namanya pintu-pintu dan selalu mengingatkan, mengingatkan ya ini saudaranya yang lain, hati-hati jauhi pintu-pintu penguasa, pejabat, ya. Bukan enggak boleh bergaul dengan mereka, boleh, tapi hati-hati, kita bukan sekelasnya Az-Zuhri. Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi, itu berani mendamprat Amirul Mukminin sekalipun. La aban lak, itu kalimat yang paling ya, paling udah jelek itu sebetulnya, kasar ya, apalagi seorang penggawa terhadap rajanya atau khalifahnya, itu enggak pantas sebetulnya, tapi ini memang tutul luar biasa din, soalnya masalahnya agama. Ketika Hisham bin Abdul Malik atau Walid bin Abdul Malik bin Marwan menyebutkan, bertanya kepada salah seorang ulama, man alladhi tawalla kibrahu, dalam surat An-Nur itu falahu adabun azim, dia mendapatkan adab yang sangat besar. Kata ulama ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, kadzabta, kamu dusta. Kata khalifah Amirul Mukminin lebih tahu apa yang dia ucapkan, enggak berani ulama ini. Ditanya kepada Imam Az-Zuhri, siapa alladzi tawalla kibrahu walahu adzabun adzim, dalam ayat itu disebutkan seperti itu. Ali bin Abi Thalib. Tadi dia jawab juga Ali bin Abi Thalib. Apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadi yang ulama pertama tadi menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul disalahkan. Bal huwa Ali alladzi tawalla kibrahu, dalam hadisul if itu Ali bin Abi Thalib, kata Abdul Manab, khalifah ini. Dusta kamu, yang betul adalah Ali bin Abi Thalib. Dia tanyakan kepada Az-Zuhri, siapa alladzi tawalla kibrahu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kadzabta, marah Az-Zuhri kepada sang khalifah. La aban lak. Itu kalimat di kalangan orang Arab paham ini. Kalimat ini cercaan. Sesama kita itu tidak pantas, apalagi kepada raja. Tapi subhanallah, di hadapan beliaunya, la aban lak. Seandainya ada suara dari langit mengatakan boleh dusta, aku tidak akan dusta. Alladzi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Diam khalifah. Terdiam khalifah. Ya, nah ini. Kalau bisa seperti itu. Nah, makanya kita di zaman gini, hati-hati yang sangat lemah, dengan ilmu kita yang dangkal, janganlah dekat-dekat abu-abuhum. Boleh nasihati, alasannya menasihati, siapa kamu sih untuk menasihati mereka? Ya, nah memang kita memang punya, tapi apa kita mampu? Yang lebih berilmu dari kita aja kadang-kadang juga tidak berani. Kok kita merasa pede. Nah, hati-hati. Atau walaupun mungkin skup yang kecil lah. Bukan penguasa tertinggi misalnya, ya, raja ataupun presiden atau amirul mukminin. Nah, walaupun yang di bawahnya para komandan ya, para kepala. Nah, itu yang harus kita perhatikan, hati yang lemah dan juga kemudian pintu-pintu itu adalah fitnah. Maka jangan mendekat kepada fitnah. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Nah, dan sudah banyak terjadi mereka para ulama yang dahulunya kedudukannya itu misalnya dikatakan siqah, setelah dia pegang jabatan itu di zaman itu sudah berkurang. Sudah berkurang kekuatannya, sehingga sibuknya dengan jabatan tugas beliau, hadis itu kadang-kadang ya, nah mereka yang kadang-kadang betul-betul yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu menyurati, nasihatin, negur. Kok sekarang mulai dekat kamu sama mereka ya, dengan penguasa. Nah, kemudian harus jadi oposan, enggak, bukan begitu. Ya. Baik. Qala wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha. Tetap berada di bawah kendali Allah, lindungan Allah, selama orang-orang salehnya tidak mentazkiyah orang-orang jeleknya. Tidak mentazkiyah, merekomendasi. Sekarang kita lihat. Nah, bukan orang salehnya mentazkiyah orang fajir, bahkan orang fajirnya yang mentazkiyah sesama mereka. Wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha. Dan selama orang-orang jeleknya tidak merendahkan orang-orang baiknya. Nah, faidahum fa'alu dzalik, kalau mereka melakukannya, rafa'allahu yadahu anhum, Allah angkat tangannya dari mereka, tidak lagi dalam perlindungan Allah. Tsumma sulita 'alaihim jababiratuhum fasamuhum su'al 'adzab, kemudian dikuasakan kepada mereka umat ini jababirah, para penindas di kalangan mereka, yang menimpakan kepada mereka azab yang sangat buruk. Penindasan, intimidasi lah, macam-macam penekanan. Nah, Allahumma salim, salim. Nah, kita berlindung kepada Allah. Dan ingat, la ya'ti 'ala nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Hari ini mungkin kita bisa bertahan. Nah, dan Allah masih beri perlindungan. Besok, kepada siapa generasi kita, anak-anak kita akan kita serahkan. Nah, yang akan melindungi mereka dari bahaya seperti ini. Persiapan apa untuk mereka? Nah, dibiasakan mereka lalai jauh dari Allah. Nah, mau dibiasakan mereka lupa dengan Allah. Fantazir sa'ah. Tunggu saja kiamat yang akan menimpa mereka kalau sampai seperti itu. Ya, masing-masing kita, nah, tidak masalah mungkin ketat sedikit kepada keluarganya, walaupun tidak seberat dia bebankan diri apa kepada dirinya. Nah, bagaimana Anda mau menyelamatkan diri menerapkan ayat Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," terhadap diri pribadi begitu ketatnya? Kepada anak dan istri juga berlakukan seperti itu, tapi mungkin sebatas yang melihat keadaan mereka, tidak seperti kita. yang mungkin sebagian kita masya Allah memaksakan dirinya untuk puasa Senin Kamis misalnya. Nah, betul siap untuk mengencangkan ikat pinggangnya, ya, demi musawamah hatinya terpasliwah, yang merasakan tenggang rasa dengan keadaan orang lain sehingga tidak berlebihan, apa, supaya tidak menyanyi membuat sedih orang-orang yang berada di bawahnya. Tidak masalah, tapi mungkin kepada mereka belum tentu. Nah, walaupun tetap diupayakan. Nah, sebagaimana Anda ketat untuk menghalangi diri Anda untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu mubah, ya, bimbing juga mereka untuk bisa menahan diri sebatas yang mereka mampu dari hal-hal yang walaupun itu mubah. Ini wujud Anda, kita menerapkan pembuktian keimanan kita menjalankan perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sekarang kita bisa mungkin menghadapi situasi seperti ini. Masih banyak ada asatid kita. Mereka besok kepada siapa? Nah, mau bertanya. Ya, jangan seperti menunggu hujan dari langit, air di tempayan dibuang. Mereka sudah punya potensi, mereka sudah ada. Kemudian di nantikan banyak ulama, nantikan banyak. Qala summa darabahumullahu bil faqati wal faqr. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kepapaan dan kemiskinan, kefakiran. Nah, taruhlah ini maras, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal, ya, dan itu sangat lemah. Kalau misalnya dianggap sebagai maqtu', hadis maqtu', nasihat dari Hasan al-Basri. Beliau ulama. Ulama wa'ad dikenal kealimannya, zuhudnya, takwanya, ya, belum tentu dia bicara dengan hawa nafsu, mungkin dari bimbingan bekas yang dia dapatkan dari gurunya atau hasil ijtihad dia melihat dari Al-Quran dan Sunnah dan pengalaman perjalanan manusia, ya. Qala wa fil musnad min hadisi Thauban qala Rasulullah SAW innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Ini lemah, ini tambahan dalam hadis yang panjang, dan salah satunya ini yang ini dilemahkan oleh para ulama. Nah, walaupun mungkin, ya, halangan itu mungkin ini tidak secara mutlak. Nah, bisa jadi dia terhalang rezekinya itu terhalang berkah dari rezeki yang dia usahakan seperti kemarin kita sebutkan, ya, al halifu manfaqatun lisil'ah wa mamhaqatun lil barakah. Sumpah, dia berjual beli itu sumpah itu melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah. Enggak sempat dia menikmati apa yang nyanyi harta itu. Kita bisa nikmati apa? Imak, badan kita jadi sehat, kenyang. Atau harta itu kita gunakan untuk hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Tidak keluar percuma, tahu-tahu anaknya sakit, ininya sakit, keluarganya atau hilang. Itu kata sebagian ulama, itu termasuk diantara orang barokahnya harta. Motornya rusak, mobilnya rusak, rumahnya terbakar atau hilang. Nah, termasuk hal yang menunjukkan itu kurang barokah. Dia bisa bermanfaat. Dapat dia mungkin sedikit, tapi dia bisa berinfak, bisa sedekah, bisa membantu saudaranya. Itu luar biasa sudah. Itu namanya manfaat barokah harta itu. Apalagi kita untuk masjid, ini lebih afdal misalnya untuk misalnya membantu fakir miskin, thalabul ilmi, ya, thalabatul ilmi. Baik, qala wa fihi aidan, juga dalam musnad anhu dari Thauban juga qala Rasulullah SAW yushiku an tatada'a alaikumul umamu min kulli ufuq. Ada redaksinya berbeda, ya. Yushiku an tada'a alaikum sairul umam kama tada'a al akalatu ala qas'atiha. Itu kalau itu yang anda ingat. Ini mana yang sama, ya. Sama kadang-kadang para ulama itu, mereka ini menulis ini dari hafalannya. Ya. Nah, seperti Zadul Ma'ad itu ditulis oleh Ibnu Qayyim dari Syam ke Madinah, ke Mekah. Yang jaraknya 1 bulan perjalanan, itu jadi 5 jilid dicetak. Dari hafalan beliau. Nah, kadang-kadang redaksi hadisnya mungkin beda dengan kitab asli. Ya. Sahih Bukhari disebutkan, tapi mungkin tidak sama. Seperti juga gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sampai disebutkan kalau tentang gurunya, apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan hadis, maka itu bukan hadis. Baik. Nah, hampir-hampir para ini seluruh umat itu dari seluruh penjuru menyerbu kamu, sebagaimana orang-orang kelaparan menyerbu nampannya. Qulna ya Rasulullah, kami berkata, amin qillatin nahnu yawma idzin, atau dalam ini, amin qillatin bina yawma idzin, apakah karena sedikitnya kami pada hari itu? Qala, dalam riwayat yang lain, bal antum katsirun. Qala antum yawma idzin katsirun, kamu ketika itu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il, tapi kamu seperti buih, buih yang terbawa aliran air. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, dicabut rasa segan terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Rasa segan, ya, takut, gentar kepada kamu dicabut. Tidak ada lagi dalam hati musuh kita. Lihat kenyataan. Kalau dahulu begitu Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diserbu dengan satu penduduk yang di sana, satu rombongan orang-orang Quraisy memukuli beliau sampai pingsan. Karena mereka paham makna kalimat-kalimat ini. Nah, dan sekarang 5 kali sehari semalam sekian 1000 masjid teriakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kemanasan orang kafir? Karena kita sendiri mungkin mengucapkannya enggak dengan roh pemahaman terhadap kalimat-kalimat tersebut. Jadi mereka pun juga biasa. Dan membuat mereka gerah. Nah, sehingga bang ini banyak wujud lagi yang lain. Lihat di beberapa tempat misalnya kerja dengan orang-orang yang beda agama, bahkan tempat ibadah kaum muslimin pun disediakan. Nah, masing-masing bagian punya. Nah, tapi tidak membuat mereka sewot. Karena mereka menganggap, ah, kamu sama saya sama. Tidak punya samayus, tidak punya perbedaan. Pakaian sama, pemikiran sama. Apa pemikirannya sama? Sama-sama nyari dunia. Sama-sama ambisi dengan dunia, sama. Juga sama-sama misalnya, kalau mungkin misalnya mereka itu orang-orang Yahudi, kadang-kadang sebagian mereka justru hafal kitab-kitab mereka dan punya, artinya punya jiwa militan. Dan orang-orang Yahudi seperti itu punya, betul-betul ditanamkan pada anak-anak mereka sejak kecil untuk punya keyakinan, ya, bahwa mereka itu mulia, beda dengan bangsa lain, ya, ditanamkan pada mereka. Nah, sehingga kalau misalnya mereka menerima orang lain itu, maka orang lain itu betul-betul rendah dalam pandangan mereka. Bahkan di kalangan mereka sendiri, kalau tidak murni bercampur, kalau tidak murni dari keturunan Yahudi, itu rendah kelasnya. Bapaknya Yahudi, ibunya enggak, ini termasuk rendah. Atau sebaliknya lebih-lebih, ibunya Yahudi, bapaknya enggak, kelasnya rendah. Yang asli, yang betul-betul dihormati, itu yang bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, ke atasnya Yahudi, ada nasabnya. Itu luar biasa. Nah, itu dibela. Ya. Nah. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Dicabut rasa segan, gentar dari hati musuh-musuh kamu terhadap kamu. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, dan diletakkan ke dalam hati kamu al-wahan. Qalu wa mal wahan? Qala hubbul hayah wa karahatul maut. Dalam redaksi yang lain, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan tak benci kematian, takut mati. Ini kan penyakitnya orang-orang mereka. Latajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Ini orang-orang Yahud dan musyrikin. Orang-orang Yahudi itu orang yang ahrasun ahlul kitab, ahrasun nasi ala hayah. Orang yang paling ambisi dengan yang namanya hidup panjang. Gimana caranya bisa berumur panjang? Yawaddu law annahum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka ingin kalau bisa hidup 1000 tahun. Nah. Ya. Mereka ingin hidup bisa 1000 tahun dengan segala macam cara. Olahraga. Medis, kedokteran. Semakin canggih penelitian tentang kesehatan. Dari sisi makanan, combining food, beredar segala macam. Apa gunanya? Salah satunya itu. Mereka tuh pingin, nah, takut mati. Nah, nanti kalau makannya tidak teratur bisa cepat mati. Nah, itu ngeri mereka. Ya, alhamdulillah mungkin kalau kaum muslimin, ya, orang-orang mukmin memanfaatkan itu untuk bisa ibadah, alhamdulillah. Jangan salah niat, ya. Nah, sehatnya untuk apa? Untuk bisa ibadah. Apalagi kalau misalnya mengkonsumsi makanan-makanan bergizi untuk apa? Untuk bisa memiliki otak yang cerdas, misalnya. Kan itu bisa menghafal, ya, bisa punya ingatan yang kuat. Itu gunanya makanan gizi. Nah, kalau gizi cuma untuk sekedar sehat, bisa untuk usaha, tidak ada gunanya. Nanti juga dimakan cacing, ya, dimakan ulat. Gemuk sehat pun akhirnya kan juga dimakan sama cacing. Nah, baik. Tapi kalau memang itu dimanfaatkan tubuh-tubuh untuk ibadah, itu luar biasa dan manfaat. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah ini apa artinya disyaratkan? Ini sebabnya adalah karena pangkal kehinaan kerendahan itu adalah karena hubbul hayah wa karahatul maut. Terlalu cinta pada hidup, terlalu cinta kepada dunia, dan tidak senang dengan kematian. Takut mati. Dan dalam beberapa riwayat para sahabat menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Kalau sudah ada pangkal ini, bibit cinta kepada dunia, jadikan semuanya adalah untuk dunia. Nah, tujuan jadi penilaian semuanya adalah acuannya adalah dunia. Nah, maka itu pangkal semua kesalahan. Akan ada muncul berbagai bentuk kesalahan, mulai saling penyimpangan akidah sampai itu sudah parah kalau sudah penyimpangan akidah. Apalagi kalau sudah pondasinya rusak. Ke atas apalagi yang mau diharapkan? Nah, kalau fil musnad min hadis Anas, dari musnad, dalam musnad juga dari hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi maratu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika diiradkan, aku diiradkan, kata Rasulullah SAW, aku melewati satu kaum yang punya kuku-kuku tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Faqultu man ha'ula'i ya Jibril. Siapa mereka ini wahai Jibril? Faqala ha'ula'i alladina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radim. Ini orang-orang yang suka makan bangkai manusia. Makan daging manusia dan membicarakan kehormatan mereka. Nah, ya, menghibah. Hibah itu apa? Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut pada saudaramu apa yang dia tidak suka. Nah kalau ada, ya itulah ghibah. Kalau ada itu ghibah. Kalau enggak, ya bahatah. Kamu ngadang-ngadakan dusta tentang dia. Perlu, ya. Memang ini lisan kita perlu dipenjara memang. Ya, lebih lama dari yang lain-lain. Nah ini Ramadan. Nah, perlunya ini kesempatan untuk kita muhasabah. Betapa banyak mungkin kita jatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, dan ingat ya, disebutkan oleh para ulama kadang-kadang hal ini apa namanya antara nah yang seperti ini dengan ingin nasihat ataupun tipis, halus, ya tidak ada yang tangkap kecuali orang-orang yang betul-betul diberi taufik oleh Allah. Nah, untuk bersih. Makanya di dalam ilmu jarh wa ta'dil itu tidak ada yang bicara tentang jarh wa ta'dil kecuali orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi. Para ulama, ya, mereka yang bicara tentang jarh wa ta'dil itu harus orang-orang yang betul. Nah, karena tidak sembarangan, sulit. Bisa muncul sekarang mungkin karena atifiyahnya atau mungkin karena kedekatannya, ya, atau karena kejengkelannya akhirnya dijarh habis. Tipis itu makanya yang berat diantara disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Nah, alhamdulillah di masa itu memang priani kriteria siqah di kalangan ulama dahulu. Kalau kita terapkan sekarang, tidak ada di antara kita yang siqah. Semua kita itu majruh. Ya, kalau dijadikan kriteria siqahnya menurut ulama semacam Syu'bah, Imam Bukhari, Imam Ahmad, nah, ya, ke atas. Itu tidak ada kita yang siqah satu pun. Nah. Ya, nah, mereka sampai disebutkan kalau menipu kudanya saja dia ditinggal hadisnya, sholatnya tidak benar aja. Nah, itu sudah di. Nah, qala rahimahullah wa fi jami' at-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir az-zaman qaumun yaqtiluna ad-dunya bid-din. Di akhir zaman ada satu kaum nanti akan datang, naudzubillah, yaqtiluna ad-dunya, mencari dunia dengan agama. Jadikan agama itu sebagai batu loncatan. Nah, untuk meraih dunia. Dunia itu banyak kedudukan. Ya, tak semua tak. Tahta, wanita, Toyota, apa lagi. Nah, itu semua dunia. Ketenaran, ya, pengikut, pendukung. Ya, seperti dalam ayat yang dalam hadis yang lain. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Nah, akan ada. Hadis ini disebutkan hadis dhaif jiddan. Dhaif jiddan dari segi sanad. Maknanya, nah maknanya sahih. Karena ada dalam hadis yang tadi. Yalbasuna linnasi musukat dha'an. Nah, minal lin. Mereka tampilkan kepada manusia sehalus yakni musukat dan sentuhan bulu-bulu domba ini karena lembutnya. Alsinatuhum ahla minas sukar, lisan mereka lebih manis daripada gula, enggak madu ya. Wa qulubuhum qulubuz dhi'ab, tapi hati mereka hati serigala. Kan ada hadis yang lain kan, qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia, saking jahatnya. La yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bi sunnati, tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, kata Rasulullah, tidak menginginkan berpegang dengan sunnah dengan sunnahku. Nah, hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia. Nah ini seperti itu, walaupun sanadnya dikatakan oleh Syalbani dhaif jiddan, maknanya sahih. Yaqulu Allahu azza wa jal aina nam abiya yaghtarun, apakah karena kepadaku mereka itu tertipu. Wa alayya yajtairun, apakah kepadaku mereka itu berani lancang. fabi halaftu, demi diriku kata Allah, aku bersumpah, la ab'athanna ulaika fitnatan, aku akan kirimkan kepada mereka fitnah, tada'ul halima fiha hayran, yang membuat orang-orang yang berakal, yang membuat orang-orang yang berakal itu kebingungan melihat kejadian ini. Enggak bisa berbuat apa-apa di zaman itu, wal'iyadzubillah. Enggak tahu apa yang harus diperbuat, mau dinasihati atau mau Qala wa dzakara ibn Abi Dunya min hadithi Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Ja'far bin Muhammad, Ja'far Shadiq, Muhammad Baqir, abihi Ali, ya. Bisa jadi Muhammad an jaddihi, yani Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Bisa itu atau bisa juga Husain bin Ali bin Abi Talib. Qala Ali, yati 'alan nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuh. Akan datang pada suatu nanti suatu masa kepada manusia, tidak ada tersisa dari Islam ini kecuali nama. Wala min al-Qur'an illa rasmuh, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an ini kecuali tulisan. Masajiduhum yauma idzin amirah, penuh masjid mereka, tapi wahia kharabun minal huda, tapi sepi, hancur, kosong dari petunjuk, kosong dari ilmu. Ulama'uhum syarrun, ulama'uhum syarru tahta, syarru man tahta adimis sama. Ulama' mereka ketika itu adalah orang yang paling jahat di bawah kolong langit. Minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud, dari mereka muncul fitnah dan kepada mereka kembalinya. Dari mereka muncul fitnah, orang yang alim tidak beramal dengan ilmunya lebih berat dari fitnah orang yang jahil. Apalagi kalau misalnya fitnah orang jahil itu adalah orang yang abid, ahli ibadah. Hati-hati kata para ulama. Fitnah alim fajir dan abid jahil. Hati-hati. Ya. Fitnah orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dan fitnah orang yang ahli ibadah tapi dengan kejahilan. Semangat dia ibadah, beramal, tapi tidak dengan ilmu. Wa dzakara min hadits Simak bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi, idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adinallahu azza wa jalla bihalakiha. Kalau zina dan riba sudah muncul di sebuah negeri, Allah izinkan negeri itu untuk hancur. Allah umumkan kehancurannya. Maka siap-siap. Silakan kembangkan, perbanyak, mendirikan lembaga-lembaga ribawi, transaksi-transaksi ribawi, sebar luas, ya, mempermudah jalan-jalan menuju ke zina, tinggal tunggu saja waktunya. Ya. Nah, pasti akan hancur. Akan ada orang saleh, yaitu tadi diratakan oleh Allah bersama mereka juga. Apalagi kalau yang mereka dianggap saleh ini diam. Nah, qala fi marasil hasan, di dalam marasil hasan, idza adhara an-nasu al-ilma, ketika manusia menampakkan ilmu, wa dayya'ul amal, mereka menyia-nyiakan amal. Masyaallah, ilmu banyak, maklumatnya hafal Al-Qur'an, hafal hadis, tapi tidak beramal, tidak ada amalannya kecuali cuma qil wa qal. Nah, tidak ada yang bisa didampakkan dari amalan tersebut. Watahabu bil alsun, saling mencintai tapi dengan kata-kata. Wah, aku mencintai kamu, dia juga mencintai. Nah, tapi tabaghadu bil qulub, tetapi hati mereka saling membenci. Wataqata'u bil arham, saling memutuskan silaturahmi. La'anahumullahu inda dzalik, Allah laknat di saat itu juga. Fa'asammahum wa'a'na absarahum, Allah butakan mata mereka, Allah tulikan mereka, dan Allah butakan penglihatan mereka. Nah, taruhlah ini misalnya marasil, kata-kata beliau, nasihat dari beliau, dan sering nasihat beliau ini, jadi Jadi pelajaran dan terbukti. Qala wa fi sunan Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu ma qala kuntu 10 rahtin min al-muhajirin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhi. Aku kata Abdullah adalah orang yang ke-10 termasuk di antara 10 orang yang pernah bersama Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin. Rasulullah menghadapkan wajah kepada kami sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajir, khamsun lima hal, khamsu khisalin, lima perkara, a'udzu billahi an tudrikuhun, jangan aku mintakan perlindungan kepada Allah jangan sampai kamu mendapatkannya. Ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa betulu bitawain wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladina madaw. Ketika zaharat fahishah, perbuatan-perbuatan keji muncul di satu kaum, terlihat perbuatan keji itu banyak, ya, nah, zina di tanah dan yang lain-lain, fahishah. Nah, dan mereka tampakkan, mereka terang-terangan melakukannya, melainkan mereka akan diuji, ditimpakan bala berupa ta'un. Penyakit ta'un ini penyakit mematikan di zaman itu. Kalau dibilang cacar, tidak cacar, bukan cacar seperti kita barangkali. Yang ya sekarang ini kan yang cacar yang ada tuh mana yang berbahaya dok? Chicken fox ya? Chicken fox apa small fox? Yang, hah? Banyak satu yang small, yang anak ingat si small fox yang ringan, cacar air itu. Yang chicken yang mungkin yang tahu yang ingatnya itu. Itu yang bahaya itu sampai mematikan, dan kata mereka ahli kesehatan udah tidak ada lagi dokter ada yang ada di sana. Antum dong. Mana tadi? Yang mana yang paling bahaya? Chicken. Itu cacar yang berat itu. Itu tahun berapa itu sudah tidak ada lagi di dunia. Nah, tapi cacar yang sering kita lihat mungkin pada anak-anak, binti-binti itu cacar air kata kita. Nah, itu dahulu kalau misalnya dianggap itu dahulu tahun itu mematikan. Nah, ya mematikan. Banyak para sahabat ketika itu terkena, ya, apalagi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Suhaib bin Amr radhiyallahu anhum, itu bertumbangan gara-gara kena ta'un ini. Nah, ketika di akhir zaman terjadi seperti itu, ya, nah, terang-terangan dilakukannya perbuatan-perbuatan keji, maka akan Allah timpakan kepada mereka ta'un dan auja, kelaparan. Lah, bukan auja. Yani kesakitan, ini yani penyakit-penyakit yang membuat penderitaan. Auja, hal-hal yang menyakitkan, membuat terluka barangkali, nyeri. Nah, yang belum pernah dirasakan oleh salaf mereka di masa lalu. Wala naqasa, ini yang pertama. Yang kedua, wala naqasa qaumin al-mikyal. La naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa betulu bisinin wa syiddatil ma'unati wa jawril sultan wa jawri as-sultan. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Kalau belanja, nah, dia minta dipenuhkan. Kalau dia minta apa menimbang, dia dikurangi. Nah, biasanya kan seperti itu. Ya, kalau dia belanja dia ini menjual, dia kurangi jatah orang lain. Sekilo ya apa namanya? Nah, kalau itu apa sekilo itu 1000 gram ya, dikurangi sedikit 1995 gram. Nah. Perbuatan seperti ini, nah, dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah mereka melakukan itu melainkan akan ditimpa dengan sinin, kemarau panjang. Paceklik. Siddatil ma'unah, beratnya mencari perbekalan, ya. Nah, barang-barang bahan makanan pokok, sembako habis kena, sulit untuk mencari. Dan jawris sultan dan kejahatan penguasa. Nah. Yang ketiga, Wa mamana qaumun az-zakata amwalihim illa muni'ul qatran minas sama' falaula al-baha'im lam yumtaru. Dan tidaklah satu kaum menahan zakat harta mereka melainkan dihalangi mereka dari hujan. Kalau tidak ada ternak binatang-binatang di muka bumi ini, mereka tidak akan diturunkan hujan. Jadi sebetulnya manusia itu terlalu mestinya bersyukur masih ada ternak di sekitar mereka, binatang-binatang itu, karena untuk mereka lah hujan itu tuh turun, ada tumbuhan, tanaman. Wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah satu kaum melanggar perjanjian, kesepakatan, melainkan Allah kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka yang mengambil semua yang ada di tangan mereka. Sudah terbukti berlaku bagi siapa saja, dan orang Yahudi sudah mendapatkannya. Orang Yahudi sudah mendapatkannya ketika mereka sering melanggar perjanjian. Orang-orang yang tidak mereka sangka-sangka, tidak diperhitungkan dalam percaturan mereka, itu menguasai mereka, mengambil apa yang ada di tangan mereka. Khaibar padat. Qala wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Apabila para a'immah, para pemimpin, para imam tidak mengamalkan apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya, melainkan Allah jadikan yakni permusuhan, kejelekan di antara sesama mereka. Pertikaian. Mungkin kelihatannya sepertinya akur, tapi suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Na'udzubillah. Ini hadisnya sahih, hasan. Berarti akan terbukti ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau adalah shadiqul masduq. Sekarang kita mungkin bisa, seakan-akan mungkin melihat, oh belum ada, lah besok. Bagaimana dengan anak-anak kita besok, cucu kita besok? Apa yang kita persiapkan bekal untuk mereka? Qala wa fil musnad wa sunan, di dalam musnad dan sunan, min hadis Amr bin Murrah an Salim bin Abil Ja'ad an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an Nabihi qala Rasulullah SAW, inna man kana qablakum. Diperselisihkan oleh para ulama riwayat Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Mas'ud, ada yang menyatakan kunyatuhu ismuhu, ismuhu kunyatuhu, nama beliau adalah kunyahnya. Ada yang menyatakan beliau ditinggal abinya umur 7 tahun. Kalau yang tadi saudaranya Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, itu umur 6 tahun. Itu dikatakan bertemu menerima riwayat dari abinya Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abu Ubaidah enggak. Wallahu a'lam. Qala, orang-orang sebelum kamu, sebelum kita, kana idza amilal amilu fihim bil khathiyah ja'ahun nahi ta'dziran. Kalau ada seorang yang beramal di tengah-tengah mereka mengerjakan satu dosa, datang kepadanya orang yang mencegah, memperingatkan, menta'dzir, untuk ini sebagai penggantinya melepaskan udzur. Artinya mengingatkan, artinya dia punya alasan lah untuk melepaskan diri tadi tanggung jawab. Fa idza kana minal ghad jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Ini jadikan para ulama sebagai dasar penafsiran. Sebagian mereka menyebutkan, menghasankan, sebagian lagi menafsirkan di terkait dengan ayat dalam surat Al-Maidah, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Ini yang disebutkan oleh mereka. Qala fa idza kana min al-ghad, keesokan harinya, jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Orang yang tadi ditegur, dinasihati, dimarahi, ya, besok bikin lagi enggak di apa-apakan. Besok di duduk bersama, ngobrol, ngopi, makan bareng. Nah, ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bilam, seakan-akan dia tidak melihatnya kemarin berbuat dosa. Falamma ra'allahu dzalika minhum, ketika Allah azza wajalla melihat itu dari mereka, daraba biqulubihim biqulubi ba'dihim ala ba'd, Allah benturkan hati mereka satu sama lain. Ya, dibenturkan, saling jengkel, ada aja sebabnya permusuhan. Tsumma la'anahum ala lisani nabiyihim Daud wa Isa bin Maryam. Kemudian Allah laknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena itu mereka, karena mereka yakni karena kedurhakaan yang mereka buat dan yakni karena mereka melampaui batas. Walladhi nafsu Muhammad, kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah tadinya bersandar kemudian duduk. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, beliau bersumpah demi yang jiwa Muhammad di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, betul-betul hendaknya kamu semuanya amar ma'ruf nahi mungkar, wala tanhauna 'anil mungkar, dan betul-betul mencegah kemungkaran, melarang, wala ta'khudunna 'ala yadis safih, betul-betul kamu pegang tangan orang-orang yang safih, yang bodoh. Maksudnya di sini yang kurang akalnya, yang mau berbuat maksiat, berbuat dosa, siapapun dia itu safih. Ya, siapapun dia yang berbuat dosa itu dikatakan ulama jahil. Para sahabat menafsirkan seperti itu. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Jadi mereka yang melakukan kejelekan, berbuat maksiat itu jahil. Siapapun dia. Maka pegang tangannya. Pegang tangannya supaya dia jangan berbuat jelek. Wala turunnahu alal haqqi atran. Kamu yani seret dia kepada yang hak dengan sebenarnya. Sungguh-sungguh diajak kepada yang yang hak. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd. Atau Allah benturkan hati kamu satu sama lain. Tsumma layal'anakum nam kama la'anahum. Kemudian Allah melaknat kamu sebagaimana Allah melaknat mereka, waliyad billah. Nah, ini hadis tentang ini, perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar ini juga ada dalam bentuk yang lain. Ya. Bagaimana Rasulullah menggambarkan kita ini, ya, kita ini kaum muslimin secara keseluruhan, apalagi khususnya lebih-lebih salafiyin, ahlu sunnah, itu seperti kita seperti sedang berada di dalam sebuah perahu, sebuah kapal. Ada di antara kita yang di atas dapat tiket di atas, ada yang dapat tiket di bawah. Nah, berjalan panjang dia dengan kapal tersebut. Nah, kemudian yang di bawah, kata Rasulullah, daripada kita mengganggu yang di atas, baik ya, niatnya masya Allah baik. Daripada kita ngerepotkan yang di atas, kita lalu lalang mengganggu mereka, mendingan kita bocorkan aja yang di bawah untuk dapatkan air. Masya Allah. Nah, kata Rasulullah, kalau tidak kamu tahan, mereka senam. Mereka kalau tidak ada yang menahannya, maka semuanya tenggelam. Ya, kapal itu karam. Tapi kalau dia ditahan, maka yang lain selamat. Dia selamat, yang lain selamat. Seperti itu kita. Ya, seperti itu mestinya kita. Nah. Ada upaya, ya. Tapi kita ini artinya untuk bisa yang seperti itu, memang kita juga memang harus betul-betul tahu mana yang hak. Nah, kita mencintainya dan menginginkannya itu ada pada diri kita, ya. Sehingga ketika kita memang menginginkan yang hak dan kita pun inginkan kesempurnaan, kita akan mengingat Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia ingin kesempurnaan, maka dia pun juga mengharapkan saudaranya juga sempurna. Nah, qala rahimahullah wa dzakara ibnu abid dunya an ibrahim bin amr bin sanani qala awhallahu ila yusham bin nun inni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim wa 60 alfan min shirarihim. Kata Allah, ini Israiliyat, la nusaddiqu walanukadzibuh, kita tidak bisa membenarkannya secara mutlak, tidak bisa menolaknya secara mutlak. Aku akan menghancurkan dari kaummu, kata Allah kepada Nabi Yusha bin Nun, 40 ribu orang yang terbaiknya dan 60 ribu orang yang terjeleknya. Qala ya Rabb, haula'il asrar, fama balul akhyar? Kalau yang jelek-jelek itu ya wajarlah engkau hancurkan ya Allah. Bagaimana dengan yang baik-baik ini? Qala lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Kenapa? Karena orang-orang khiyar itu tidak marah melihat orang-orang jelek itu karena kemarahanku, kata Allah. Ya. Nah, dan mereka justru makan bersama, minum bersama, bermajlis juga dengan mereka. Maka dibenturkan oleh Allah. Ini nah, maknanya kalau misalnya yaitu tadi Israiliyat, kan ada sebagian yang menyebutkan tentang nah, makna-makna tauhid. Tauhidul mahabbah. Nah, tidak sempurna nah tauhid seseorang itu dalam hal mahabbah kepada Allah sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, kan gitu. Membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dan Allah benci semua bentuk kekufuran. La inna Allah la yardha li ibadihi al-kufra. Allah tidak ridha dengan kekafiran bagi hambanya. Dan semua bentuk kekafiran itu. Nah, orang yang inginkan dia keselamatan, kesempurnaan, dia nam yakrah an ya'uda ila al-kufri ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrah an yuqdafa finnar. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Kan gitu. Nah, kemudian nah itu tadi tauhidul mahabbah. Tauhidul mahabbah artinya dia mencintai nah, apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah. Nah, ini penerapan makna-makna la ilaha illallah. Qala wa dzakara Abu Umar Ibn Abdul Bar Yusuf bin Abdul Bar an Nabi Imran qala ba'athallahu malakain, ba'athallahu azza wa jalla malakaini ila qaryah, Allah mengutus dua orang malaikat kepada satu negeri, andammaraha biman fiha, supaya Allah menghancurkan negeri itu dengan semua isinya. Fawajada rajulan qa'iman yusalli fi masjid, ternyata mereka dapati ada seorang yang salat di masjid. Faqala, kata dua malaikat tadi, ya rab, wahai rab kami, inna fiha abdaka fulanan yusalli, di situ di masjid itu ada seorang hambamu yang salat. Faqala Allah azza wa jalla dammiraha wa dammirahu ma'ahum, hancurkan negeri itu dan hancurkan dia bersama mereka. Fa innahu ma tama'ara wajhuhu fi yaqat, karena wajahnya tidak berubah, tidak pernah berubah melihat kemungkaran-kemungkaran yang tidak disukai oleh Allah itu karena aku, tidak pernah sama sekali benci, menampakkan kebencian dengan kejelekan-kejelekan itu. Nah, taruhlah Israel lihat juga ya, maknanya kan sahih seperti tadi. Nah, ada mungkin yani, nah yani dari yang lain, jalur ini disebutkan oleh ulama yang lain. Nah, ini bentuk apa namanya? Seperti apa juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Paling lemahnya apa? Ada kebencian. Nah, qala wa dzakara Al-Humaydi an Sufyan bin Uyainah. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, Sufyan bin Uyainah. Qala haddatsani Sufyan bin Sa'id. Kalau Sufyan di sini mungkin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. An Mis'ar, Mis'ar bin Kidab. Anna malakan umira an yakhsifa bi qaryah. Qala ya rab inna fiha fulanan al-'abid. Seorang malaikat diutus untuk menghancurkan, menenggelamkan satu negeri. Malaikat itu berkata, wahai ya Allah, di situ ada fulan al-'abid, ahli ibadah. Fa auhallahu ilaihi an bihi fabda. Allah wahyukan kepada malaikat itu, mulai dari dia. Fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fi sa'atan qat. Karena dia tidak pernah berubah wajahnya karena aku sesaat pun. Artinya melihat kemungkaran itu tidak berubah wajahnya. Ya, biasa saja orang itu berbuat maksiat di hadapannya, melakukan pelanggaran, tidak benci dan nah. Tidak ada kebencian dalam hatinya. Kalau misalnya ada kebencian, tidak senang, itu kan wajahnya kan, nah, paling tidak dia Nah, nampaklah enggak kesenangan itu. Enggak ridha dia entah lewat di situ atau melihatnya. Nah. Ya. Qala wa dzakara ibn Abi Dunya. Kira-kira. An Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih salah seorang ulama Yahud atau pendeta yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Qala lama asaba Daud al-khati'ah. Ketika Nabi Daud jatuh ke dalam kekeliruan. Qala ya Rabb ighfirli. Nabi Daud berdoa. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Qala qad ghafartu lak. Aku telah mengampunimu, kata Allah. Wa alzamtu araha bani Israel. Dan aku ilzamkan, aku tetapkan aibnya itu menimpa bani Israel. Qala ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa wa anta al-hakam al-adl la yadlimu ahadan. Bagaimana ya Allah, engkau adalah zat yang maha hakim, maha bijaksana, maha adil, tidak menzalimi siapapun. Kenapa ana a'mal al-khati'ah, aku yang berbuat dosa. Wa tulzimu araha ghairi, tapi aibnya engkau timpahkan kepada orang lain. Fa awhallahu ilaih, Allah mewahyukan kepada beliau, innaka lamma amilta khati'ah lam yu'ajjilu 'alaika bil inkar. Ketika kamu berbuat salah wahai Daud, mereka tidak segera mengingkarimu. Nah, tidak menegur, tidak mengingatkan. Nah, lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu manusiawi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud juga manusiawi. Nah, karena beliau maksum, Nabi. Salat yang 4 rakaat beliau kerjakan sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Seorang sahabat bernama Dzul Yadain mengingat ya Rasulullah, mengingatkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini apa namanya, ada mungkin ketentuan baru? Nah, salat jadi 2 rakaat, Anda lupa ya Rasulullah? Enggak lupa. Bala, engkau lu Anda lupa. Nah, tadi kita baru 2 rakaat. Nah, ada langsung teguh mengingatkan beliau. Nah. Qala wa dzakara ibn Abi Dunya an Anas bin Malik annahu dakhala ala Aisyah wa huwa wa rajulun akhar. Beliau masuk menemui Bunda Aisyah. Tentu di balik hijab. Ya. Bagaimana Allah perintahkan dan satu orang lain. Faqala lahu ar-rajul, orang itu berkata, ya ummal mu'minin, wahai ibu orang-orang yang beriman, hadithina anizalzalah, ceritakan kepada kami tentang gempa. Faqalat, kata beliau radhiyallahu anha, idza sabahu az-zina, kalau mereka ketika mereka membiarkan, menganggap boleh zina, wa syaribu al-khamar, ketika mereka minum khamar, merajalela, minuman keras, wadarabu bil ma'azif, ketika mereka ya memukul alat bermain musik. Nah, gharallahu subhanahu fi sama'ihi, Allah cemburu di langitnya, di atas langitnya. Faqala lil ardi, lalu Allah berfirman kepada bumi, tazalzali bihim, goncangkan mereka. Fa in tabu wa nazau, kalau mereka taubat dan berhenti, maka berhentilah. Wa illa hadamaha alaihim, hancurkan. Ya, kalau tidak, maka Allah hancurkan mereka semua. Qala ya ummal mu'minin, a'adzaban lahum, apakah itu sebagai azab bagi mereka? Qalat bala. Nah, tentu mau'izatan juga. Mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin. Itu azab bagi mereka, tapi peringatan dan rahmat bagi orang yang beriman. Wa nakalan wa adaban wa sukhtan alal kafirin, hukuman, siksaan dan kebencian, kemarahan terhadap orang-orang yang ingkar. Faqala Anas, kata Anas, ma sami'tu haditsan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ashaddu farahan bihi minni bihadzal hadits, belum pernah aku mendengarkan hadis setelah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku sangat gembira dibandingkan hadis ini. Kenapa? Nah, walaupun bagaimana bencana menimpa kaum mukminin, itu adalah rahmat bagi mereka. Rahmat, peringatan bagi mereka. Kalau mereka sabar dan ihtisab kepada Allah, kalau mereka ngedumel, ya, apalagi, enggak enak, merasa enggak tenang, enggak senang, jengkel, ya, Bahkan sambat, kok kami ya dosaku apa, kok kena musibah. Nah, itu jadi petaka. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, apalagi sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan itu seperti yang diterangkan para ulama ya, bagian. Nah, apalagi dengan apa tentang terkait dengan musik ini, nyanyian ini. Ya. Tumbitun nifaq kama tumbitul yumbitul ma'u al-khala'a. Nah, al-khala'a. Ya. Menyanyian dan musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seperti hujan menumbuhkan rumput-rumput. Nah, di musim hujan itu. Nah. Akibat mungkin dibiasakan kadang-kadang ya dibiarkan pegang HP ya. Nah. Taruhlah kalau programnya Masya Allah ya, ngedownload apa misalnya, kita aja. Nah, karena cerita dengan Abdul Somad Rasulullah. Kita buka program-program bagus pun iklannya kayak apa coba? Iya kan? Rusak. Itu saja sudah bikin cacat. Taruhlah berita. Nah, berita Google. Nah, keluar gambar segala macam gambar. Waliyadzubillah. Nah, ini dibebaskan seperti itu. Misalnya ada sebagian kita mungkin membiarkan anaknya megang. Ya. Nah. Itu yang kita hemat. Nah. Memberi jalan. Namanya manusia itu nafsunya ammaratun bisu, dikasih kesempatan seperti ini tuh syaitan ngambil kesempatan lebih hebat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi eman hati mereka yang bersih kita jaga ya. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Keinginan anak kalau bisa ini kita selesaikan Ramadan. Bisa enggak ya? Ba'da asar kita. Cuk. Nyanda-nyanda ya. Kalau enggak ada